yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Aktor kundang Jawa Timur, aktor bertalenta, aktor yang banyak sekali penggemarnya. Bareng bersama SNP Indonesia juga ada Coklat Multimedia, ada Ramayana, siapa dia kalau bukan Protein Nupalapa. Wong kong ini kok di biasa. Ojo dibanding-banding.